Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali duduk bersama di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah di Rabu pagi ini, dan insyaallah kembali pagi kita akan mulai membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, cetakannya macam-macam ya bentuknya. Ini kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Kitab Ihya Ulumuddin ini ada 4 jilid. Ya, ada 4 jilid. Ulama-ulama terdahulu menjadikan buku ini sebagai bacaan wajib. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama, man lam yaqra Ihya fama lahu haya. Siapa yang tidak membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia tidak punya rasa malu. Jadi tidak punya rasa malu dalam dirinya. Kalau yang baca Ihya Ulumuddin, insya Allah dalam dirinya akan timbul rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Nawawi mengatakan kadal ihya ayakuna Quran. Imam Nawawi sampai buat satu statement, Ihya Ulumuddin ini hampir-hampir seperti Al-Qur'an. Maksudnya seperti Al-Qur'an, bukan dia jadi kitab suci gitu, bukan ya. Artinya kebenaran yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ini luar biasa, sehingga dia dikatakan seperti terjemahannya Al-Qur'an atau tafsirnya Al-Qur'an. Apa yang ada di 4 jilid Ihya Ulumuddin itu menafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa dikatakan begitu? Karena Imam Ghazali dalam kitabnya ini beliau memberikan ayat Qur'an, hadis, ucapan ulama. Ayat Qur'an, hadis, ucapan ulama. Sebagian orang akhir zaman ini, ada orang-orang yang hatinya kurang bersih, hidupnya cuma mengkritisi hadis menurut kepalanya sendiri, dan mengatakan ini Ihya Ulumuddin bukunya buku yang khurafat, ini buku enggak benar ya, isinya hadis-hadis yang dhaif ya, jadi jangan baca buku seperti itu, menyesatkan dan lain sebagainya. Sebetulnya dulu pernah di era-era dulu di daerah Mesir, salah, ada seorang gubernur yang berkuasa, gubernur atau raja, dia perintahkan masyarakat untuk mengumpulkan semua kitab Ihya Ulumuddin yang mereka punya. Yang tidak mengumpulkan akan dihukum. Jadi ketahuan kalau di rumahnya ada Ihya Ulumuddin akan dihukum. Kitab Ihya itu akan dibakar secara massal. Karena rajanya enggak suka pada Ihya Ulumuddin. Malam harinya, jadi besok mau dibakar gitu ya. Malam harinya orang tersebut mimpi bertemu dengan Imam Ghazali, kemudian Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah dan Imam Ghazali, di situ ada sejumlah sahabat, di antaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi? Imam Ghazali mengadukan orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini orang yang mengatakan buku saya Ihya Ulumuddin enggak benar dan lain sebagainya. Terus sama Imam Ghazali diserahkan gitu kitab Ihya Ulumuddin kepada Nabi Muhammad SAW. Sama Rasul dibuka-buka gitu ya. Yang bil makna Rasul mengatakan ini kitab bagus gitu. Kitab ini bagus. Siapa orang yang menuduh kamu telah berbuat seperti ini? Ini orangnya Rasulullah. Orangnya. Akhirnya karena dia nuduh yang enggak benar, dihukum cambuk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dari tangannya Rasul sendiri SAW. Suruh tidur, dihukum cambuk. Nah, ketika dihukum cambuk tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan syafaat. Ya Rasulullah, cukup maafkan orang ini. Andai kata tidak dimintakan syafaat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka itu akan dihukum cambuk terus. Ya, jadi dimaafkan karena apa? Karena permintaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hasilnya, bangun dari tidur, di tubuhnya itu, di punggungnya, bilur-bilur bekas cambukan. Karena rukyat Rasul SAW, hak mimpi Rasul itu benar. Jadi bukanlah lamunan. Bekas cambukan. Langsung besok paginya buat pengumuman, semua yang punya kitab Ihya Ulumuddin wajib dibaca di rumahnya. Tidak boleh dibakar. Ya. Tidak boleh dirusak. Wajib dibaca karena Ihya Ulumuddin adalah buku yang benar. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu, nasab saya itu kembali kepada nanti semua Al-Idrus itu, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau itu sangat gemar baca Ihya Ulumuddin. Dulu salaf Alawiyin, mereka itu tidak pernah meninggalkan Ihya. Jadi kitab Ihya itu selalu dibaca. Sampai-sampai 4 jilid itu dibagi menjadi per jilid 10. Jadi 4 jilid kan? 1 jilid dibagi 10. Diambil 10 jilid. Jadinya menjadi 40 jilid. 10 jilid kecil-kecil ya, jadinya 40 jilid. Kemudian setiap hari dibaca 1 jilid sehingga beliau-beliau itu 40 hari sekali khatam Ihya Ulumuddin. Sampai seperti itu. Jadi dibaca seperti baca Quran. Al-Quran seminggu sekali mereka khatam, atau 3 hari sekali mereka khatam, atau sehari sekali mereka khatam. Ihya Ulumuddin 40 hari sekali khatam kitab Ihya Ulumuddin. Seperti itu ulama-ulama terdahulu. Nah, kalau kita setahun sekali aja belum tentu khatam Ihya Ulumuddin. Nah, makanya mulai pagi hari ini kita akan kembali membaca kitab Ihya Ulumuddin agar kita mendapatkan barokahnya, ya. Mendapatkan barokah dari apa yang dititipkan oleh Imam Ghazali dalam buku ini. Karena dalam buku ini banyak disebut wasiat-wasiat orang-orang yang soleh, hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masih banyaklah kisah-kisah seputar Ihya Ulumuddin, tidak usah saya sebutkan sekarang satu persatu, ya. Pada pagi ini kita akan mulai membaca tentang siapa itu Imam Ghazali dulu. Ya, siapa itu Imam Ghazali? Imam Ghazali, beliau namanya adalah Muhammad. Beliau adalah putra daripada Muhammad dan beliau adalah cucu daripada Muhammad. Jadi beliau namanya Muhammad, ayah beliau namanya Muhammad, kakek beliau namanya Muhammad. Ya, jadi 3 ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ke atasnya saya belum pernah ngecek gitu ya. Siapa lagi? Jangan-jangan nanti Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Enggak ngerti, tapi yang jelas Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali ini bacanya bisa 2. Bisa dengan tasdid Zain. Jadi Ghazali, bisa dengan takhfif Zain. Jadi Ghazali. Kalau Ghazali artinya pemintal kain. Tapi kalau Ghazali ringan itu nama suatu desa di Tus, ya, suatu desa di kota Tus. Nah, tapi menurut pendapat yang terkuat dari kata-kata Ghazali artinya pemintal kain. Kenapa beliau dijuluki Ghazali pemintal kain? Karena ayah beliau yang hidupnya sangat-sangat sederhana, hidupnya itu kerjanya mintal kain. Seperti itu, kemudian dijual hasilnya untuk menghidupi keluarga. Ayahnya termasuk orang yang kurang mampu, itu ayah Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Pertengahan abad ke-5 Hijriah. Tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah berarti kurang lebih 1000 tahun yang lalu ya. Sekarang 1434. Berarti kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Ya, umur buku ini ya kurang lebih hampir 1000 tahun. Jadi kalau orang bilang kembali kepada salaf, kembali kepada ulama yang terdahulu, ya mestinya kembali pada Imam Ghazali. Ini kan ulama salaf. Ini salah satu peninggalan yang luar biasa. Ihya Ulumuddin. Ya, hobinya pergi pengajian. Dari satu majelis ke majelis yang lain. Mintal kain, jual, terus pengajian. Bisnis sederhana, terus pengajian. Wah, itu akhirat itu. Hidup sih begitu. Ini orang pinter. Kalau kita zaman sekarang, bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, bisnis. ya, tidak sukses lagi itu. Ya. Bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, lahir orang sukses. Kalau ini tidak, bisnisnya tidak banyak, satu jenis, sedikit, cukup untuk menghidupi keluarga, selebihnya pengajian, pengajian, pengajian. Mungkin ada orang yang ngomong, wah kalau gitu nanti dunianya bagaimana? Beliau nyatanya bisa merasa cukup qanaah dengan dunianya ya. Al-qanaah kan zun laisa bil fani. Yang namanya qanaah bisa merasa cukup itu suatu gudang perbendaharaan yang tidak bisa habis. Jadi orang kalau udah bisa qanaah itu orang kaya. Ya kena bil ghalil, siapa yang bisa qanaah dengan yang ada sedikit, maka dia akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau datang ke pengajian ayahnya itu selalu lihat ulama yang ceramah, yang ngajar. Ulama dulu kan orangnya Masya Allah ya, hebat-hebat. Lihat yang ngajar itu ayahnya terus pengen, ya Allah, andai kata saja saya punya anak yang seperti itu. Saya punya keturunan yang seperti itu. Akhirnya angkat tangan, Allahumma ya Allah, karuniai dari sulbiku ini seorang anak keturunan ya, anak keturunanku yang menjadi ulama. Itu doanya ayah Imam Ghazali setiap kali ada di majlis. Nah ini bisa ditiru sama kita-kita. Meskipun Anda belum menikah, doanya mulai sekarang. Jadi inden dulu, pesennya dari sekarang. Jangan nikah baru doa, itu agak terlambat itu ya. Ya agak terlambat. Sebelum nikah sudah doa. Kalau kita sebelum nikah sudah doa, kita pesennya anak soleh, nanti nikah akan dipilihkan sama Allah, ya istri yang solehah. Ya, akan dipilihkan istri yang solihah. Karena anak yang soleh umumnya orang tuanya juga orang tua yang soleh dan solihah. Kemudian doa terkabul, 450 Hijriah lahirlah Imam Ghazali. Sebelumnya ada kakak beliau, kakak Imam Ghazali, namanya Ahmad. Ahmad sama Muhammad. Ketika keduanya masih kecil, ayahnya meninggal dunia. Jadi yatim, masih kecil sudah yatim piatu karena ibunya meninggal duluan. Masih kecil. Nah Imam Ghazali yang masih kecil ini oleh ayahnya dititipkan kepada sahabat sang ayah. Ayahnya punya sahabat, seorang sufi. Ya, seorang sufi, orang soleh. Titip anak saya dua, sama ini ada uang sedikit untuk keperluan hidup anak saya. Nggak lama meninggal dunia. Nah, yang sufi ini tiap juga orangnya enggak mampu sama. Orang yang tidak punya. Sehingga tiap hari biaya untuk menghidupi Imam Ghazali dan kakaknya diambil dari harta waris tadi, diambilkan nih kasih belikan makanan untuk Imam Ghazali dan kakaknya. Bukan untuk dia loh ya, untuk Imam Ghazali dan kakaknya. Sampai uangnya habis. Ya, uangnya habis. Nah, ayah Imam Ghazali ini pernah ngomong, "Saya itu pengen anak saya bisa nulis, gak seperti saya ini gak bisa nulis, jadi tolong kamu ajari anak saya, didik sampai dia bisa nulis." Akhirnya sang sufi ini berpikir kalau Imam Ghazali terus bersama beliau, hidupnya akan susah dan beliau gak mampu menjamin nafkah keduanya, tidak mampu. Akhirnya keduanya dititipkan lagi kemana? Ya, dititipkan ke pesantren gratis. Jadi pesantren gratis. Di situ apa namanya? Kosnya gratis, makannya juga gratis, cari ilmunya juga gratis. Nah, titipkan ke situ. Makanya Imam Ghazali sampai buat suatu pernyataan yang pernyataan itu sampai sekarang dibaca orang di mana-mana, "Talabnal ilma li ghairillah." Kami cari ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilmu ayakuna illa lillah. Tapi ilmunya tidak mau. Ilmunya tidak mau kalau dicari bukan karena Allah. Akhirnya ilmu itu menuntun kami menjadi manusia-manusia yang mencari ilmu karena Allah. Nah, awalnya kata Imam Ghazali, saya dulu awalnya enggak nawa itu cari ilmu. Nawa itunya cari makan. Ya, nawa itunya cari makan, cari tempat tinggal. Sambilannya cari ilmu. Seperti misalnya Mas Takim, nawaitunya minum kopi. Sambilannya, sambil taklim misal, cuman misal, bukan hakikatnya ya. Nggak apa-apa gitu. Orang itu jangan kemudian, saya mau ikhlas dulu. Kalau saya ke masjid cari roti, udah nggak usah ke masjid sekalian. Gitu ya. rugi ini. Ya, biarkan dulu mengalir, yang penting udah pada tempat yang baik. Kan niatnya double, satu niat dunia, satu niat akhirat. Jalan dulu. Jalan Imam Ghazali belajar. Begitu kenal sama ilmu, ya, begitu kenal sama ilmu, akhirnya Imam Ghazali udah gak mikir makan lagi. Yang dipikir makannya adalah cari ilmu. Beliau belajar dan belajar dan belajar dan belajar, terus belajar. Sampai suatu ketika beliau kan semua dicatat ya. Ditulis, bisa nulis, dicatat, dicatat, dicatat. Beliau pergi mau melanjutkan perjalanan keluar kota untuk belajar di pesantren yang lebih bagus. Kenapa? Di pesantren ini udah khatam. Jadi ilmunya ulama di situ udah dimakan semua, diambil semua. Jenengan udah menghatamkan berapa ilmunya ulama. Jadi Imam Ghazali begitu. Kalau misalnya di kampus tuh, satu kampus dosen udah dimakan semua ilmunya. Ada dosen yang lebih pandai lagi? Enggak ada. Yang lebih pandai di mana? Jakarta, berangkat Jakarta cari dosen yang pandai. Misal gitu ya. Sekarang mahasiswa yang seperti itu juga ada enggak ya kira-kira? Enggak ada kan. Nah, ini Imam Ghazali gitu. Ilmunya ulama ini dihabiskan betul. Datangi satu, satu, satu, dicatat. Akhirnya rombongan beliau di tengah jalan dirampok. Ya, rombongannya dirampok. Imam Ghazali yang masih remaja ini dengan mati-matian mengejar perampok tadi. Ya, ngejar. Ini perampoknya heran. Anak kecil ini kok apa namanya? Mengejar gitu ya. Terus akhirnya berhenti perampok tadi. Nanyalah, kenapa kamu ngejar saya? Saya minta tolong gitu. Itu tas koper itu kembalikan ke saya. Itu tidak ada uangnya. Ini isinya semua yang saya pelajari bertahun-tahun ya di situ. Ya, jadi ya di situ. Kata perampok, mau apa kamu? Sekarang sudah saya ambil semuanya. Sekarang saya ambil semuanya. Ilmu kok apa namanya ditaruh di koper ya, ilmunya hilang. Nah, ini ucapan perampok ini jadi ilmu buat Imam Ghazali. Ilmu ditaruh di koper, nanti ilmunya hilang. Akhirnya beliau berjanji enggak mau naruh ilmunya lagi di koper. Jadi ilmunya ditaruh di dalam hati. Sehingga isi koper itu beliau baca satu persatu, dihafalkan langsung kemana-mana, enggak bawa koper lagi, enggak bawa catatan lagi, yang langsung nyatetnya di dalam hati. Coba lihat tuh orang soleh. Ya, dirampok jadi ilmu. Kalau kita dirampok jadi apa? Gersulo, macam-macam. Peristiwa apapun tuh jadi ilmu. Nah, terus belajarlah Imam Ghazali sampai akhirnya menjadi rujukan, ya, rujukan para ulama di zamannya. Beliau mendapat julukan Abu Hamid, ya, mendapat julukan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Hujjah itu apa toh? Hujjah itu dalil pembela. Imam Ghazali dikatakan dalil-dalil pembelanya umat Islam. Itu julukan yang ngasih bukan Imam Ghazali, yang ngasih adalah para ulama. Lah kalau ada orang yang bilang Imam Ghazali sesat, ini kan berarti melawan Islam. Ya, karena julukan beliau sendiri adalah Hujjatul Islam. Yang ngasih bukan kelompoknya, yang ngasih bukan golongannya. Julukan ini diberikan oleh para ulama. Ya, para ulama memberikan julukan tersebut, Hujjatul Islam. Sehingga diceritakan ketika beliau meninggal dunia, itu beliau dalam keadaan apa namanya wudu, selesai sholat, dan menyiapkan kain kafan, ya, meninggal dunia, dimakamkan. Dari makamnya itu bau harum yang luar biasa, ya, dari makamnya bau harum yang luar biasa, seperti Imam Bukhari itu. Imam Bukhari dari makamnya bau harum yang luar biasa, berhari-hari nggak hilang bau harumnya itu. Nah, kemudian setelah beliau meninggal dunia, ada yang memimpikan Imam Ghazali. Kalau mimpi ulama, ya mesti mimpinya bab ilmu. Kalau mimpi orang kaya, mesti bab fulus, bab duit. Jadi kalau ulama, bab ilmu. Ada seorang ulama yang mimpi, ya, lihat Nabi Musa, di mana Nabi Musa itu lagi ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, katanya umatmu ini umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik. Umat yang nomor satu, umat yang paling hebat. Coba saya minta buktinya. salah satu umatmu biar ketemu saya. Akhirnya dipilihlah Imam Ghazali. Ya, dipilihlah Imam Ghazali. Saat itu Nabi Musa bertemu dengan Imam Ghazali, nanya, saya mau nanya, nama kamu siapa? Ya, kisah ini kita sudah dengarlah cukup masyhur. Ya, nama kamu siapa? Dijawab, nama saya Muhammad. Ayah saya namanya Muhammad. Kakek saya namanya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, Nabi Musa kan tegas ya alaihissalam. Beliau itu tegas sekali. Saya enggak nanya bapak kamu siapa, kakek kamu siapa. Yang saya nanya adalah nama kamu siapa. Enggak nanya nama bapak, enggak nanya nama kakek. Katanya kamu ini salah satu umat yang terbaik dari umat Islam. Ditanya nama saja kok jawabannya sampai bapaknya sampai kakeknya. Ini enggak sesuai apa namanya pertanyaannya itu. Enggak sesuai dengan pertanyaannya. Nabi Musa nanya gitu, Imam Ghazali ya nyantai. Enggak apa namanya langsung bela diri. Tunggu Nabi Musa selesai baru ngomong. Boleh enggak saya jawab? Saya ini suruh diem, manut, apa boleh jawab? Dijawab oleh Nabi Musa, silakan jawab. Anu, kalau bahasa Jawanya itu apa? Ngapunten ya? Hah? Mohon maaf gitu. Nyuwun sewu, yai gitu kan ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan bermaksud kurang ajar. Cuman Anda ketika ditanya sama Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Hei Musa, di tangan kananmu itu kamu lagi pegang apa? Ya, tangan kananmu lagi pegang apa? Semestinya kan Anda menjawab tongkat. Kan seperti itu selesai. Tapi ternyata Anda tidak jawab gitu. Anda jawab, saya pegang tongkat. Ya, ya tongkat ini saya gunakan untuk menghalau kambing. Ya, untuk berpegangan. Dan tongkat ini punya manfaat yang lain. Wahai Nabi Allah Musa, mohon maaf. Allah itu maha mengetahui. Allah cuma nanya, ya tangan kananmu apa? Cukup jawab tongkat. Lah kok jenengan jawabnya macam-macam? Kan Allah enggak nanya fungsinya tongkat buat apa. Yang ditanya sama Allah, yang di tangan kananmu apa? Tongkat. Mestinya cukup dijawab tongkat ya Allah. Selesai. Tapi kok Anda menjawab, ini tongkat, ya kan? Saya gunakan untuk menghalau kambing, untuk berpegangan, kemudian juga punya manfaat yang lain. Padahal Anda sedang berbicara dengan Allah. Saya ngerti Anda jawab seperti itu karena pengin waktu ngobrolnya dengan Allah itu lama. Kalau dijawab cuma tongkat, waktu ngobrolnya selesai. Karena dikasih kesempatan ngomong dengan Allah, yang ngomongnya agak panjang. Nah, saya juga begitu. Karena dikasih kesempatan bertemu dengan jenengan, ini kemuliaan yang luar biasa. Saya enggak mau kemuliaannya habis. Makanya saya jawab panjang. Maka Nabi Musa mandok-mandok, oh pinter. Memang pinter ini ya. Ini memang benar kalau umatnya Rasulullah SAW, umat yang terbaik. Jadi Imam Ghazali di alam kubur aja itu dialognya dengan Nabi Musa. Ya, seperti itu. Ru'yatul mu'min, mimpinya seorang mu'min itu benar. Bukan lamunan ya. Bukan lamunan. Nah, Imam Ghazali setelah beliau meninggal dunia, ditanya, amal apa yang paling menyelamatkan dirimu? Dilihatkan dalam keadaan sehat, seger, mewah, megah, ya, gagah, menyenangkan gitu. Oh, hey, Imam Ghazali, Anda kok kelihatan bahagia? Ini apakah gara-gara Ihya Ulumuddin, gara-gara amal Anda yang begitu banyak, bla bla bla, dijawab. Bukan. Itu gara-gara apa? Gara-gara waktu saya nulis, dulu kan pakai pena celup gitu ya, tinta celup. Waktu saya nulis, di pena saya ada seekor lalat hinggap. Saya lihat lalat itu lagi minum air tinta. Tintanya itu diminum. Saya enggak tega mengganggu lalat yang lagi asik minum. Jadi saya biarkan sampai minum tuntas. Karena saya kesian sama lalat tersebut. Biar puas dahaganya terhapuskan. Gara-gara saya ngasih minum lalat ini, Allah mengampuni semua kekurangan saya dan memuliakan saya di surga. Itu Imam Ghazali. Jadi memang kadang amal itu yang dipandang remeh justru pahalanya luar biasa. Dan itu enggak remeh karena muncul dari rasa kasih sayang yang tinggi ya, rasa kasih sayang yang tinggi. Sufi itu begitu. Ya, sufi itu begitu, bukan teoritis. Jadi sufi itu amaliyah, bukan apa namanya? teori. Katakan ilmu kami ini bukan dicapai dengan teori. Ya, bukan teori ini, teori kalimat ini, kalimat itu, bukan definisinya apa, bukan begitu. Tapi atas suhuf al-khuluq, akhlak perilaku. Jadi orang mengamalkan apa yang diketahui dengan istiqomah, dengan ikhlas, menghasilkan kebeningan jiwa, kebeningan hati. Itulah tasawuf. Nah, ini yang apa saya sampaikan sekilas sekilas tentang Imam Ghazali. Naam. Kemudian karya-karya Imam Ghazali sangat banyak. Ya, kurang lebih yang terkenal itu ada sekitar 20 karya itu terkenal. Ya, karyanya tidak bisa dihitung. Kenapa? Hobinya nulis. Imam Ghazali itu hobinya nulis. Jadi karyanya tidak bisa dihitung. Karya beliau yang paling akhir menurut para ulama adalah kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu cuman setebal ini. Ya, cuman setebal ini. Besarnya kurang lebih sekian setebal buku ini, Minhajul Abidin. Dikatakan kitab ini lebih berat isinya daripada Ihya Ulumuddin yang 4 jilid. Karena kitab Minhajul Abidin beliau karang setelah beliau uzlah. Setelah beliau uzlah. Imam Ghazali itu terkenal profesor, ya, ngajar di mana-mana, akhirnya semua ditinggalkan, beliau uzlah. Beliau uzlah di menara sebuah masjid. Ya, di menara sebuah masjid. Nah, disitulah beliau menulis kitab Minhajul Abidin. Nah, itu karya yang kalau kita baca, hati kita seperti ditempelengin, dijotosin. Baca Ihya saja sudah dijotosin. Baca Minhajul Abidin udah dibanting, dilempar, dijotos abis-abisan. Tuh, kitab Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Nah, kemudian juga beliau punya kitab namanya Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Ya, Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Sayyid Abdul Halim Mahmud sudah mensyarahkan kitab tersebut. Ya, Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Mesir, ya, Kairo Al-Azhar. Naam. Kemudian beliau meninggal pada hari Senin. Akhirnya beliau meninggal pada hari Senin tahun 550 Hijriah. Khamsah wa khamsamiah. 505 Hijriah. Berarti umurnya berapa tahun? 505 Hijriah beliau meninggal dunia. 450 lahir, 505 meninggal. Berapa umurnya? 55 tahun. 55 tahun itu masuk muda atau sudah tua? Kalau sekarang ini masuk muda atau tua 55? Muda. Ya. 450 lahir, 505 meninggal dunia. Jadi 55 tahun. Muda sekali ya. Tapi karyanya luar biasa. Kita ini umurnya berapa? Sudah punya karya berapa? Ya, karya ngumpul-ngumpulkan lah misalnya. Maka harus berkarya. Apa nanti yang ditinggal ada. Syukur-syukur satu dibaca orang terus. Itu kan manfaat. Apapun karya tersebut. Meninggalnya hari Senin ya. Hari Senin 14 Jumadil Akhir. Naam. Sekarang kita mulai baca isi kitabnya. Sedikit-sedikit saja. Karena ini Ihya Ulumuddin itu kan berat ya. Pelan-pelan biar kita bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawalian wa in kana yatadhalu duna haqqi jalali hamdul hamidin wa usalli wa usallimu ala rusulihi thaniyan salatan tastaghriqtu ma'a sayyidil bashar sa'irul mursalin wa astakhiruhu ta'ala thalithan fima in ba'atha 'azmi min tahrir kitab fi ihya ulumuddin wa anta dibul qat'i ta'ajjubika rabi'an ayyuhal 'adil al mutaghali fi 'adli min baini zumratil jahidin al musrif fi takri'i wal inkari min baini tabaqatil munkirin al ghafilin fa laqad hala 'an lisani 'uqdatus samti wa tawaqani uhdatul kalam wa quladatun nutq ma anta muthabirun 'alayhi min al 'ama 'anil jaliyatil haqq ma'al lujaji fi nusratil batri wa tahsinil jahal wa tashghib ala man atharan nuzuq qalilan an marasimil khulq wa ma la mailan yasiran an mulazamati rasmi ilal amal bimuktadha ilm tama'an fi naili ma ta'abdullah ta'ala bihi min tazkiyati nafsi wa islahil qalb wa tadarukan li ba'di ma farata min idha'atil umur ya'isan an tamami hajatika fil hayrah wa inhiyazan an ghumari man qala fihim sahibu syar'i salawatullahi alaihi wa salamuh asyadun nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu subhanahu bi'ilmih walau amri innahu la sabab li israrika ala takabbur illa da' alladhi ammal jamal ghafir بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر والجهل بأن هذا الأمر والجهل بأن الأمر إد والخطب جد والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والعجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سد وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد والسلوك طريق الأكرم عكثة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكيد إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Ini bahasanya Imam Ghazali itu tegas. Ya, bahasanya tegas. Ahmadullah awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu suatu keharusan orang kalau mau nulis buku, mulai suatu yang baik, diawali dengan basmalah. Ahmadullah awalan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Ini pelajaran buat kita semua ya. Ahmadullah awalan. Jadi kalimat tahmid itu mengawali segala sesuatu. Setelah basmalah ya, kalimat tahmid, alhamdulillah, itu mengawali segala sesuatu. Contoh, bangun tidur, apa yang diajarkan? Alhamdulillah. Masuk surga, langkah kaki pertama kali begitu masuk surga, itu di Al-Quran disebutkan, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini awal, ya, awal dari segala kebaikan. Setelah basmalah, mensyukuri apa yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kesadaran yang sebenar-benarnya bahwasannya kita tidak punya apa-apa, semua adalah miliknya Allah. Al-Ahmadullah awalan. Ya, terima kasih nomor satu ya sama Allah. Makasih dulu. Dan sekarang kita dikasih fasilitas sama Allah. Terima kasihnya sudah belum? Bisa nulis. Ahmadullah awalan. Pertama-tama saya terima kasih sama Allah. Ini bisa nulis. Bisa ngomong seperti ini. Pertama kali ya terima kasih kepada Allah. Kok bisa ngomong? Bisa duduk bersama di sini. Ya terima kasih kepada Allah. Kok udah bisa duduk bersama di sini? Punya apapun, nomor satu terima kasih kepada Allah. Hamdan katsiran mutawaliya. Dengan pujian rasa syukur yang banyak, mutawaliya, yang sifatnya terus-menerus. Sayangnya kita kalau syukur enggak terus-menerus. Syukurnya cuman kalau pas ingat. Sama syukurnya kalau pas dapat nikmat. Itu pun kalau ingat. Coba, banyak orang dapat nikmat enggak ingat, akhirnya enggak syukur. Ada lagi orang yang dapat nikmat, dia ingat, tapi nikmat yang diingat untuk disyukuri, nikmat yang gede-gede. Nikmat yang dipandang kecil juga tidak ingat. Ada orang yang ingat, dia itu dalam hidupnya kalau dapat nikmat sekecil apapun disyukuri. Yang nomor 4, orang yang mensyukuri seluruh hidupnya walaupun secara kasat mata kondisinya itu lagi tidak dapat nikmat. Nah, ini yang paling hebat, yang nomor 4 ini. Ini yang dikatakan hamdan katsiran mutawaliya, pujian yang banyak yang terus-menerus. Sebagai hamba Allah tidak pernah melihat hidupnya itu tanpa nikmat. Jadi hamba Allah yang sejati itu dalam segala keadaan fi ni'mah. Dalam segala keadaan saya dalam nikmatnya Allah. Contoh nomor satu, sederhana. Untuk satu ini nikmat yang terus menerus gitu. Nikmat yang terus menerus dan gede, cuman kita enggak sadar. Anda, saya, kita jadi muslim. Itu nikmat atau bukan nikmat? Nikmat. Nikmatnya pedot atau terus menerus nih? Terus menerus. Disyukuri enggak? Lupa kan? Seperti enggak ada apa namanya? Enggak ada, biasa aja gitu. Seperti biasa. Padahal ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal. Yang membedakan surga neraka abadi. Ya, masuk neraka abadi dan tidak abadi itu antara muslim dan yang belum Islam. Begitu dia muslim, nanti dia akan abadi di surga. Dan kita semua alhamdulillah dapat nikmat yang satu ini. Ya kan? Insyaallah terus. Kalau disyukuri, ya, kalau disyukuri, maka kita pasti akan diikat nikmatnya. Karena asyukur kaidun nikmah. Syukur itu alat untuk mengikat nikmat agar tidak lepas. Biar nikmatnya enggak lepas, enggak ucul. Kalau burung itu ada sangkarnya, ya. Maka nikmat itu sangkarnya adalah syukur. Syukurnya hilang, burungnya terbang. Biar nikmatnya enggak hilang, maka syukurnya harus jalan terus. Makanya mutawaliyah, syukur yang terus menerus. Enggak mandek, mandek. Kira-kira bisa enggak kita menghadirkan rasa syukur yang seperti itu? Ini kalau Imam Ghazali bukan sekedar ucapan loh ya. Hamdan katsiran mutawaliyah, ini khotib-khotib yang begitu. Kita segala puji bagi Allah yang banyak dan terus menerus. Ini kita di lisan. Kalau kita cuma di lisan. Imam Ghazali bukan di lisan, bukan basa-basi, bukan. Itu pernyataan yang muncul dari dalam hati. Jadi kondisi syukur tuh terus. Enggak mandek. Fisyukur, dia iman fisyukur. Apapun kondisinya, syukur. Gampang atau susah? Kalau dapat duit, syukur. Itu biasa. Gak punya duit, syukur. Itu gimana? Luar biasa. Cuman bisa enggak gak punya duit, syukur? Lawang dapat duit aja gak syukur, apalagi gak punya duit. Kan susah ini. Gak gampang. Mutawaliyah. Contoh kelompok manusia yang keempat. Yang dalam kondisi apapun dia syukur. Walaupun gak enak dia syukur. Naik motor, bannya bocor. Padahal ditunggu ada acara nih. Ada acara. Dah, kira-kira ini syukur atau ngeluh? Ngeluh kan? Udah waktunya mepet, bocor lagi. Ini memang dasar paku gitu kan, dasar. Paku, ini yang buang siapa, yang nyebar siapa, udah keluar makian A sampai Z keluar. Ini belum jadi hamba Allah yang benar nih. Kalau hamba Allah yang benar, alhamdulillah. Ini mungkin kalau berlanjut perjalanan, nabrak truk saya. Jadi lihatnya tuh gitu. Akhirnya syukur. Akhirnya bisa syukur. Gak punya duit, alhamdulillah. Ini kalau sampai saya punya duit, nanti jangan-jangan jadi seperti mas-mas yang itu-itu. Dugem nanti saya. Jadi untung saya ini jadi orang yang gak punya duit. Alhamdulillah. Semoga nanti kalau punya duit gak seperti yang dugem. Dugem bisa buat yang baik-baik. Lihatnya tuh gitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa dalam urusan akhirat, dia melihat kepada yang jauh lebih mulia, dan dalam urusan dunia, dia melihat pada yang jauh lebih susah di bawahnya, yaktub, maka Allah akan mencatat hamba tersebut sebagai hamba yang bersyukur dan sabar. Urusan akhirat, lihat yang lebih tinggi. Udah sholat tahajud 200 rakaat, ingat Sayyidina Ali Zainal Abidin, tahajudnya 1000 rakaat. Wah, berarti saya belum apa-apa ini. Semangat, nambah kan? Urusan dunia, udah punya sepeda ontel. Jangan lihat yang punya motor atau yang punya mobil, nanti bisa dongkol gitu kan artinya. Dia lihat banyak yang enggak punya, masih jalan kaki. Bahkan banyak yang enggak punya kaki. Banyak bahkan yang bukan cuma enggak punya kaki, enggak bisa gerak. Saya bisa gerak, saya punya kaki, saya punya sepeda, saya sehat. Jatuhnya alhamdulillah. Ini kelompok nomor 4 seperti itu. Dan barang siapa dalam urusan akhirat, saya baru punya motor, mereka udah punya mobil kok. Ini orang yang dikatakan oleh Allah tidak akan dicatat sebagai orang yang syukur dan tidak akan dicatat sebagai orang yang sabar. Syukur enggak, sabar juga tidak. Jadi ya susah dunia, susah akhirat. Orang yang begini dunianya udah susah hatinya. Enggak enak mesti. Naik motor ketemu orang naik mobil, mesti hatinya dongkol. Ya, kadang mobilnya dikebuk, buah! Gitu ya. Merasa jengkel dengan orang yang punya mobil. Kadang kaki ditendangkan ke mobil, merasa kakinya lebih hebat. Kan ada yang begitu kan? Kakinya dikeluarkan gitu, wah mau ditendangkan ke mobil. Merasa kakinya lebih hebat kalau diadu sama mobil, menang. Kali gitu mikirnya ya. Superman atau apa dia. Jadi, kelompok yang keempat ini langka. Kelompok yang keempat langka. Hamdan kathiron mutawalian. Wa in kana, meskipun kalau diukur dengan kemahabesarannya Allah, ya, kemahabesarannya Allah, pujiannya semua orang yang muji Allah, syukurnya semua orang yang bersyukur kepada Allah itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Nah, punten contoh yang sederhana. Presiden ya sudah punya apa namanya? Yang pandai bersair dan lain sebagainya, jago syair, kumpul orang dari desa, dari kota kumpul muji-muji. Kira-kira ngaruh enggak sama presidennya? Enggak ngaruh. Wis sak donya kumpul muji aku kira kanggu. Enggak buat apa-apa, enggak ada nih nilainya, enggak ada artinya. Itu baru sama seorang tokoh gitu. Baru seorang tokoh. Kalau yang muji sama-sama presiden lah itu masih mungkin level. Nah sekarang kita memuji Allah level enggak? Enggak level. Soalnya enggak apa namanya, enggak ngaruh apa? Apa? Enggak ada istilahnya, jangan merasa udah punya nilai. Enggak punya nilai, jadi pujiannya semua manusia itu enggak ada nilainya. Kalau udah dibandingkan atau disandingkan dengan kemahabesarannya Allah. Makanya dikatakan, Anal Hamid wa Anal Mahmud. Aku yang memuji dan aku yang dipuji. Ya, sejatinya itu kalau lisan kita tidak digerakkan sama Allah, tidak bisa kita muji Allah. Aku yang memuji dan aku yang dipuji. Allah yang menggerakkan hambanya untuk memuji Allah, ya, dan yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamdan katsiran mutawalian ini kita kalau pagi disuruh baca kalimat tahmid hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu kan? Ya Rabbana lakal hamdu, kayak biasanya kan hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Biasanya diulang 3 kali. Pujian yang sederhana ini bisa mendatangkan balasan yang besar dari Allah. Meskipun enggak ada artinya kalau dikumpulkan semua, tapi mendatangkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang nanya, bagaimana dengan muji kok bisa dapat derajat yang tinggi? Jawabannya ya sederhana. Bagaimana orang yang cuma muji-muji orang kok kemudian dikasih duit? Kan tuh ada bos besar, punya karyawan, karyawannya digaji yang satu bulan 5 juta. Yang satu bulan digaji 4 juta. Datang satu orang kenalannya. Bos, kamu pagi ini kok kelihatan ganteng, bener sih bos. Wah, Masya Allah, seger kamu bos, gitu kan ya. Sehingga bosnya ini senang, ya, si bos senang. Padahal ini orang gak kerja, baru datang. Bahkan bosnya baru ngasih gaji pada karyawannya 5 juta. Bosnya ngomong sama bendahara, buatkan cek kontan 20 juta, bawa sini. Kasihkan orang tadi, ya. Kira-kira yang digaji 5 juta jengkel gak? Ini orang datang, ya, wong sak sedelok, ora ngopo-ngopo, enggak ngapa-ngapa, cuma ngomong, bos kamu seger, kamu apa namanya, ganteng pagi ini nyeneng kan gitu ya. Bosnya seneng, akhirnya ngasih duit. Berapa ngasihnya? 20 juta. Yang 5 juta protes. Bos, ya, dia enggak kerja, enggak ngapa-ngapain. Kok apa namanya, dapat 20 juta. Bosnya jawab, gajimu berapa? 5 juta. Saya kasih enggak? Kasih. Yaudah, enggak usah ruwet. Ya, gajimu berapa? 5 juta. Sudah saya kasih. Sudah. Jadi kewajiban sudah saya tunaikan. Hak kamu sudah kamu peroleh. Kalau ini saya beri dari sisi kemurahan saya. Saya ini orangnya lomo. Dermawan itu sama lomo, enak lomo ya. Bahasa Jawa itu lomo itu maknanya lebih luas. Saya ini orang yang dermawan. Pemurah saya ini. Jadi ya saya ngasih karena kemurahan saya. Bukan karena kerjanya dia. Lah kenapa saya jadi senang? Karena dia muji saya. Baru muji orang yang kaya, hasilnya bisa seperti itu. Lalu bagaimana kalau muji yang maha kaya? Makanya orang kadang cuma duduk muji-muji Allah itu jangan dianggap apa itu ibadah, cuma muji-muji Allah. Muji-muji Allah kok cuma ya lucu ya. Ibadah kok cuman muji-muji Allah. Muji-muji Allah itu bukan cuman, itu perintah. Kita diperintah untuk memuji-muji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Maka zikrullah, berzikir kepada Allah itu bagian dari muji Allah. Makanya pahalanya enggak bisa diukur, pahalanya luar biasa. Lanjutkan. Wa usalli wa usallimu ala rusulihi tsaniyan. Yang kedua setelah ucapan tahmid, ucapan sholawat dan salam kepada para rasulnya. Semua. Semua rasul dikasih ucapan sholawat dan salam. Sholatan. Tetapi sholawat tadi secara khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Nih, agak susah. Sholawat yang diberikan pada Nabi SAW, tapi sholawat itu semua rasul bisa masuk keberkahannya di dalam sholawat tadi. Ini bahasanya, nyari terjemahannya susah. Bil makna ya, satu sholawat yang diberikan, sholawat dan salam, sholawat ini untuk semua rasulnya, ya, untuk semua rasulnya, tapi secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Setelah sampai pada Nabi Muhammad SAW, semua rasul itu dah dapat masuk tercakup di dalamnya. Untuk semua nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling inti adalah Nabi Muhammad SAW, para rasul ada di dalam solawat tersebut. Semua rasul ada dalam solawat tersebut. Nah, buku itu kalau nulis enggak ada bismillah, enggak ada alhamdulillah, enggak ada solawat, kurang berkah. Ya, orang nulis buku itu harus diawali dengan bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Jangan basa-basi, nawa itu. Katakan dalam sebuah riwayat, sebuah buku yang sholawat kepadaku masih tercantum di dalamnya, maka itu orang yang nulis dapat ampunan selama itu masih ada di dalamnya. Terus yang nulis buku maulid bagaimana ya? Yang nulis buku sholawat seperti apa? Ganjarannya itu seperti apa? Nyantumkan, itu baru sholawat. Nah, kalau mencantumkan nama Allah kira-kira bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah ditulis di dalam sebuah buku, fadilahnya seperti apa? Yang ketiga, coba lihat. Wa astakhiruhu. Saya istikharah, minta petunjuk kepada Allah atas dorongan kuat dalam hati saya untuk menulis sebuah buku yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Udah bismillah, alhamdulillah, sholawat, masih minta petunjuk sama Allah. Ini mau nulis ini, ya Allah minta petunjuk. Kalimat pengantar ini bukan ditulis di akhir. Kalau penulis buku sekarang, kata pengantar itu nulisnya terakhir. Isinya udah jadi, baru kata pengantar, kan begitu. Kata pengantar nanti aja lah, kok isi udah jadi. Nah kalau ini enggak, kata pengantar sambil nulis isi. Jadi betul-betul astaghfiruhu, minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai yang ditulis itu dari hawa nafsu. Jangan sampai yang ditulis itu dari pikiran yang enggak benar. Jangan sampai yang ditulis itu salah. Jangan sampai yang ditulis itu enggak bawa manfaat. Mikirnya udah demikian. Makanya bukunya bermanfaat. 1000 tahun enggak hilang. 1000 tahun dibaca orang di mana? Mana? Karena yang nulis sudah benar-benar astaghfiruhu, minta petunjuk kepada Allah. Ini jangan sampai pena nulis yang salah. Nah ini buat kita pelajaran. Jadi hidup itu kalau bisa tiap saat minta petunjuk kepada Allah. Makanya ulama mengajarkan kalau pagi istikharah, sholat sunnah 2 rakaat itu, sholat sunnah terbitnya matahari ya, isyrok. Isyrok itu setelah matahari naik seujung tombak ya. Jadwal jangan seperti yang orang-orang suka salah melakukan. Sholat sunnah isyrok, di jadwal sholat kan ada terbitnya matahari. Ya terbitnya matahari langsung sholat sunnah isyrok. Itu belum waktunya sholat sunnah isyrok. Sholat sunnah isyrok waktunya awal waktu duha. Awal waktu duha. Awal waktu duha jam berapa? Dilihat di jadwal sholat. Itu kan ada ya. Awal waktu duha. Itulah waktunya sholat sunnah isyrok. Nah, sholat sunnah isyrok 2 rakaat. Sekalian niatkan untuk istikharah. Niatkan untuk istikharah. Selesai angkat tangan doa istikharah itu diganti fi hadzal yaum. Di hari ini, apapun kebaikan ya yang kulakukan. Kalau bingung doanya, pakai bahasa Indonesia, doalah, ya Allah tolong pilihkan untuk saya untuk semua amal yang akan saya lakukan di pagi hari, pilihkan yang terbaik, hindarkan dari yang buruk. Bimbing saya ya Allah. Pagi udah minta petunjuk kepada Allah. Ini kira-kira hidupnya terencana enggak ini? Udah terencana benar. Dari pagi udah gantung sama Allah, artinya minta petunjuk. Kalau kita gimana? Udah gitu belum? Udah, pokoknya kalau kita ya sudah, langsung bangun, langsung pergi gitu aja. Keluyuran ke sana dan ke sini. Enggak mikir minta dibimbing sama Allah itu kurang mikir. Beda dengan orang-orang yang soleh. Fi ihya ulumiddin, untuk buku yang bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama. Berarti banyak ilmu yang mati. Sekarang ini kalau saya lihat ilmu yang ada di Ihya ini di masyarakat udah mati. Oh ya. Udah jarang sekarang di pengajian kita dengar di pengajian ya bahas bahaya riya. Dibahas enggak di pengajian sekarang? Ayo coba. Jarang tuh. Sudah bisa dikatakan mati. Bahaya dengki. Dulu masih ada di televisi, masih ada Kiai Haji Abdul Qayyum Nasir, masih mending gitu. Masih ada yang menghidupkan lagi kan? Sampai beliau buat lagu Jagalah Hati dan lain sebagainya. Itu masih mending. Sekarang mana? Yang bahas ilmu-ilmu hati ini. Kemudian ilmu sholat. Yang bahas detail selain di pesantren. Susah cari. Ya kan? Cari susah. Dan di kitab Ihya Ulumuddin ini semua ilmu sudah dibahas. Semua ilmu. Dari mulai sholat, wudhu, haji. Ilmu fikihnya itu dibahas. Kemudian ilmu hatinya dibahas juga. Nah, baca Ihya Ulumuddin jangan jilid satu kemudian selesai. Bukan. Empat jilid. Ini satu seperti sinetron. Berseri. Kalau bacanya cuma nanti di jilid tiga, salah persepsi terhadap Imam Ghazali. Harus sampai khatam. Ya, sampai khatam. Karena Imam Ghazali bukunya ini secara global dibagi jadi dua. Dibagi empat, tapi secara global dibagi jadi dua. Satu bagian ngajar, jotosi. Ya, satu bagian. Satu bagian ngobati. Nah, kalau kita bacanya bab sampai jilid yang jotosi terus, kan akhirnya, waduh, berarti ini Islam begini, selesai. Repot. Harus pakai, apa namanya, kalau jamu itu ada tombolnya ya. Ada jamu pahitnya, ada beras kencurnya. Ya. Ada beras kencurnya. Nah, Ihya Ulumuddin juga begitu. Ada yang dipukulin kita, diajar habis-habisan. Tapi nanti di jilid yang keempat, itu kita akan disayang-sayang, dibeleh-beleh sama Ghazali. Akhirnya kita merasa, oh kok enteng ya. Kalau dari depan udah dikasih enteng terus kan kenaan gitu. Ya, entengnya nanti belakangan aja ya. Depan dikasih yang berat. Berat. Ini Ihya Ulumuddin. Kemudian wa anta dibu. Naam. Ini insyaallah lanjutannya kita lanjutkan besok. Ini sudah jam 7. Ya, alhamdulillah sudah 1 jam. Kita kan niatnya enggak usah banyak-banyak tapi istiqomah. Alhamdulillah. Jadi tadi saya mikir ini kira-kira bisa nyampe nerangkan 1 jam enggak saya ini baca Ihya soalnya enggak ringan ya. 1 jam. Ada yang mau nanya enggak? Hah? Bebas, yang bab ini ya. Nama guru Imam Al-Ghazali. Ya, kalau nama gurunya saya belum mempelajari ya. Siapa gurunya? Karena di riwayat-riwayat yang di sini tidak disebutkan gurunya itu siapa, tidak disebutkan. Sebab dulu beliau dari pesantren ke pesantren dan ke pesantren. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Silahkan, sehubungan yang dibahas tadi ini. Mas Edwin, belum ada. Mas Taking, senyum aja pertanyaannya. Ucup, nanya. Bedanya syukur dan sabar itu apa, Bib? Bedanya syukur sama sabar. Siapa syukur, dia pasti sabar. Siapa sabar, pasti syukur. Ya, bedanya di mana gitu kan? Kalau sabar itu atas hal yang gak enak. Kalau syukur itu atas hal yang enak. Ya, contoh, dicubit sakit, sabar, ya kan? Karena merasakan sakit. Tapi dicubit sekaligus syukur bisa. Kenapa? Lihat yang nyubit. Aduh, ya kan? Sakit kan? sabar. Yang nyubit Edwin sakit, sabar gitu ya. Tapi coba kalau yang nyubit yang terkasih, atau subit ditahan sakitnya, terus lihat senyum lagi-lagi. Ini namanya tadi orang yang daiman fi syukur, orang yang selalu dalam syukur itu dia bisa lihat siapa yang nyubit. Jadi enggak lihat siapa cubitannya, tapi lihat siapa yang nyubit. Ya gitu, intinya gitu, bedanya syukur sama sabar gitu. Kalau sabar itu lihat apa namanya? Yang enggak enak tadi, dia menahan diri dan dia mampu menahan diri juga karena lihat siapa yang nyubit. Oh ini ujian dari Allah. Dia mampu nahan diri. Oh ini pahala dari Allah. Dia mampu nahan diri. Nah orang yang udah bisa sabar dengan melihat Allah yang memberikan ujian, nanti akan timbul syukur. Kalau tahu rahasia dibalik ujian tersebut, dia akan bersyukur. Jadi sabar bisa menimbulkan syukur. Syukur menyebabkan orang bersabar. Ada yang bisa langsung tadi lihat yang nyubit langsung lagi gitu ada, ya kan? Sampai ada seorang ulama itu di akhirat tapi ini ya, di akhirat dia bilang, oh andai kata di dunia dulu doa saya gak ada yang dikabulkan, saya lebih senang. Kenapa? Ternyata di akhirat itu dia dapat pahala besar, ya dapat pahala besar yang melebihi dari ibadah yang dia lakukan gara-gara doa-doanya yang belum dikabulkan. Jadi doa-doa yang belum dikabulkan itu diganti sama Allah. Di sana pahala yang gede-gede. Akhirnya ketika lihat pahala yang gede-gede ini dia bilang, lah kalau tahu gini, dulu gak usah dikabulkan aja semua sekalian. Ya, dulu gak usah dikabulkan aja semua sekalian. Lah kita yang dapat informasi seperti ini, kalau doanya belum terkabulkan, mestinya ngucap, Alhamdulillah. Kan begitu mestinya. Maksud Job ya, belum jadi pengusaha, Alhamdulillah. Ada yang lain? Yang saya tanyakan tentang Rasulullah. Paling tidak tuh dalam hati mesti ada, Pak. Ada. Itu gimana kiat-kiat mengurangi? Buat pemirsa dimanapun Anda berada, ini Gersulo, ini bahasa Jawa. Anda yang ada di Medan mungkin gak tahu Gersulo itu apa gitu ya. Keluh kesah, ada perasaan tidak puas di dalam hati sehingga keluh kesah. Memang orang sulit menghindari keluh kesah ini. Ya, sulit. Terus caranya bagaimana? Caranya ya kita harus mujahadah. Mujahadah bagaimana? Lihat yang enak, jangan lihat yang gak enak. Sebetulnya keluh kesah itu timbul karena kita lihat yang gak enak. Padahal dalam hidup kita ini yang enak sama yang gak enak banyak mana? Banyak yang enak. Contoh misalnya ruangan ini ya. Kalau saya lihat satu titik yang kurang pas, saya lihat terus, akhirnya saya komentar terus. Ini kok begini, ini begini, begini, begini, begini, begini gitu kan. Capek, susah. Tapi kalau saya lihatnya ke keramik ini, ya, lihatnya ke permadani ini, ya, lihatnya ke wajah-wajah jenengan semua, jadinya enak. Ya, jadinya enak. Nah, dalam hidup ini kita jadi seperti seekor harimau di tengah alun-alun yang gede gitu. Di tengah alun-alun yang gede. Kalau lihat di depannya ini ternyata enggak ada rumputnya. Tanah. Itu alun-alun besar, di sana banyak rumput. Ya, kalau lihat cuma di depan dia tanah enggak ada rumput, tanah enggak ada rumput, stres. Ya, tapi begitu lihat dia saya di alun-alun, rumput di sana-sana, Pak, banyak. Enak enggak artinya? Enak. Nah, sudut pandang kita lah yang dirubah. Jangan lihat pada yang enggak enak, lihat yang enak. Enak. Nanti otomatis ngurangi keluh kesah. Yang ngurangi keluh kesah, jadinya syukur. Kalau keluh kesah sudah semakin berkurang, terlatih, lama-lama tidak ada keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Tapi kalau mengeluhkan penyakit itu bukan keluh kesah loh ya. Badan saya kok agak greges itu. Bukan keluh kesah, itu mungkin pengin minta perhatian. Ya. Mungkin pengin disayang. Atau mungkin temannya ada yang pinter mijeti gitu ya, mau nyuruh gak enak, bergaya. Ini kok badan ngetok-ngetok semua ya, karpe tolong pijetin kan begitu. Itu bukan keluh kesah, itu upaya untuk minta bantuan. Atau ke dokter, jangan seperti orang yang ke dokter ya, karena gak mau keluh kesah kan, ditanya sama dokternya. Bapak, apa yang dikeluhkan? Pemahamannya sempit, ya dia berpikiran keluh kesah itu gak boleh, jelek. Dokternya kan Anda, ya periksa saya. Ya, dokternya kan Anda, periksa saya. Ya, dijawab sama dokternya, lah bapak yang bapak rasakan apa? di Islam enggak boleh keluh kesah. Keluh kesah itu jelek. Jadi Bapak dokternya periksa aja saya. Sama dokternya dijawab, mohon maaf, yang bisa meriksa bukan saya beri dokter rujukan. Oh iya, siapa dokter? Di mana? Dokter hewan. Ya, dokter hewan. Karena kalau dokter hewan itu kan enggak ada kucing ngomong, dokter, kulo ngeluh, enggak ada. Ya, dokter saya pusing. Ya, dokternya yang cari ini kira-kira sakitnya apa. Kalau ketemu manusia ya sampaikan, manusia itu ke dokter ya mengeluh kesahkan apa yang dialami. Itu bukan keluh kesah, itu namanya laporan tentang kondisi kesehatan. Ya. Atau kita lapor pada teman tentang kondisi keuangan. Keluh kesah itu enggak puas dengan qadha-nya Allah, takdirnya Allah. Itu namanya keluh kesah. Kalau kita cari solusi namanya bukan keluh kesah, itu upaya mencari solusi. Nah, kadang orang enggak ngerti bedanya itu. Itu bedanya kan tipis ya. Bedanya tipis. Hati ada perasaan tidak ridha atau tidak puas atau kurang puas, itu namanya keluh kesah. Kok saya begini ya? Kok saya begini? Nah, itu keluh kesah. Tapi kalau uang saya tinggal 10 ribu, ya gimana ya caranya biar jadi 100 ribu, itu bukan keluh kesah. Namanya dia lagi mau cari solusi. Tapi kalau duit entek, terus yo piye, gila, ini keluh kesah ini. Nah, ini keluh kesah. Cukup jelas? Ada yang lain? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko. Saya ingin tanya masalah toharoh, Bib. Itu kalau saya kan ngekos, nyuci sendiri. Nah, itu sebenarnya cara nyuci pakaian yang sesuai dengan Islam itu seperti apa biar najisnya itu hilang? Kan soalnya saya lihat teman saya itu macam-macam cara nyucinya. Saya juga beda, yang teman saya juga beda seperti itu. Terus, iya, paham. Insyaallah. Lagi, Bib, satu lagi. Oh, lagi, satu lagi boleh. Ya, kalau misalkan ya contoh, kita membersihkan najis di lantai itu, misalkan itu gimana caranya? Misalkan ya di lantai ada kotoran cicak misalkan, itu kotoran najis. Kucing lah. Ya, kotoran kucing misalkan. Ya, gede sekalian gitu. Ya, itu ada di misalkan di tengah. Nah, itu ya gimana caranya deh, gitu aja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini keluar dari apa namanya tema, tapi kita masukkan ke tema ini. Masuknya di mana saya juga belum paham ini ya. Mencuci sendiri lah, bersyukurlah masih bisa mencuci sendiri, tema syukur ya. Karena banyak orang yang nyuci sendiri aja tidak bisa, minta orang lain untuk mencuci juga tidak bisa. Bahkan ada orang yang tidak pernah dicuci selama 2 minggu, 3 minggu enggak pernah dicuci tubuhnya itu ya. Ada yang seperti itu. Nah, mencuci pakaian itu harus dibedakan pakaian yang najis sama pakaian yang tidak najis, bukan bersih dan kotor. Judulnya kan mau dicuci, itu pasti kotor atau kurang bersih. Ada pakaian yang najis, ada yang tidak najis. Yang najis dibedakan jadi dua. Yang najisnya kelihatan sama yang diyakini najisnya, tapi najisnya tidak kelihatan. Contoh, mungkin karena nahan tipis gitu ya, pi kuadrat S gitu, kalau saya di SMA dulu, bahasa matematika gitu kan, menahan pi kuadrat S, akhirnya naik motor kebut-kebutan atau naik mobil jalannya agak loncat-loncat gitu, tes menetes 2-3 tetes gitu kan. Setelah rampung di mau dicuci kan dilihat kan mana gitu, tidak ada kan. Tapi masuk terus harus dicium gitu. Ini pasti ngopora ya, gila nih. Naudzubillah mentalnya kan udah yakin nih, yakin ini ada najisnya. Nah, untuk yang seperti ini, cukup dimasukkan ke dalam ember atau apa wadah itu ya, jana, kemudian diisi air sampai tenggelam tuh, kemudian baru dikasih sabun. Jangan sampai dikasih sabun dulu baru dikasih air. Kalau dikasih sabun dulu baru dikasih air, itu menyebarkan, jadi najisnya lebih banyak. Tapi kalau dikasih air dulu sampai kerendam, najisnya udah hilang. Baru dikasih sabun. Itu untuk najis-najis yang tidak kelihatan. Jadi ainun najasahnya tidak ada. Tapi kalau ainun najasahnya ada, najisnya ada, maka itu harus dibersihkan dulu najisnya. Jangan dicampur sama yang lain. Ya, najisnya dibersihkan dulu disucikan sampai suci, dibersihkan, terus diguyur air. Setelah itu dicuci biasa, bebas karena udah suci. Lah kalau yang nggak ada najisnya, bebas mau sabun dulu boleh, mau air dulu boleh, nggak jadi masalah karena tidak ada urusan mensucikan najis. Begitu pula untuk najis yang ada di lantai, kalau najisnya kelihatan, ya ainun najasahnya itu dibersihkan dulu. Setelah ainun najasahnya nggak ada, siram air sedikit, kemudian dikeringkan, setelah itu baru dipel. Jangan kemudian di apa namanya, rujuk air semua, kemudian dipel, itu sama saja meratakan najis kemana mana. Baik itu air seni ya, P2S tadi, ya dikeringkan dulu. Kalau udah dikeringkan kan ainun najasahnya nggak ada, baru kemudian nanti disiram, terus dikeringkan, dipel. Itu yang aman demikian. Cukup jelas? Terendam dia. Namanya direndam. Jadi terendam. Jangan airnya sedikit, dia terendam. Tangan Anda masukkan, direndamkan sekalian. Kalau ngapung terus, lelep kayak gitu ya. Kalau ngapung, masukkan langsung. Cukup jelas? Ini mukadimah Ihya Ulumuddin. Sedikit saja ya. Insyaallah untuk mengawali baca Ihya, mulai besok kita akan mulai masuk di kalimat mukadimahnya itu. Alasan keempat Imam Ghazali nulis buku ini kenapa? Kalau yang nomor satu begini, nomor satu beliau mengucapkan tahmid, yang kedua solawat, yang ketiga istikharah. Ini kan menunjukkan pola hidupnya. Pola hidupnya selalu syukur, solawat, kemudian apa lagi? Selalu istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Terus yang keempat apa? Nanti akan beliau jelaskan. Ya, yang tadi saya baca itu ya panjang lebar, insyaallah akan saya jelaskan. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.